Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر الإخوة رحمكم الله, فإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa'i Syafi, karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari obat yang mujarab. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan sebuah pasal yang beliau sebutkan berkaitan dengan kezaliman dan permusuhan. Nah, kemudian kita juga telah mendengarkan berkaitan dengan dosa membunuh. Kata beliau, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya keislaman yang muncul dari seseorang setelah dia membunuh dengan penuh ketaatan, dengan pilihan sendiri dalam masuk Islam, dengan keislaman yang benar, keislamannya itu mani'un min nufudhi dzalikal jazaa', merupakan penghalang dari ditegakkannya balasan dari Allah Azza wa Jalla. Naam, berupa kekekalan dalam neraka, mendapatkan murka darinya, mendapatkan laknat darinya, demikian pula dipersiapkannya azab yang pedih. Tayyib. Namun ada perbedaan pendapat. Nah, terkait dengan seorang muslim yang dia melakukan pembunuhan, kemudian setelah itu dia bertobat. Nah, setelah itu dia bertobat. Apakah taubatnya itu menghalangi dari atau menjadi sebab untuk tidak ditegakkannya hukuman tadi kepadanya ataukah tidak? Boleh sebutkan terkait dengan permasalahan ini ada dua pendapat ya, dari para ulama terdahulu maupun belakangan, dan kedua pendapat itu merupakan ya dua pendapat yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Tayyib. Berikutnya, taubatul qatil akan lebih jelas dari apa yang beliau singgung tadi. Taubatul qatil, taubatnya seseorang yang membunuh, ya, membunuh manusia, membunuh jiwa yang tidak selayaknya untuk dibunuh. Tayyib. Kata beliau, "Walladzina qalu la tamna'u at-taubatu min nufudhihi." Para ulama yang mengatakan bahwa taubatnya seorang muslim setelah dia membunuh itu tidak menghalangi, tidak menjadi sebab untuk ditegakkannya, ya, tidak menjadi sebab sebagai penghalang untuk ditegakkannya hukuman dari Allah Azza wa Jalla kepada dirinya, kepada dia. Meskipun dia bertobat, maka itu tidak, ya, sebagai penghalang Allah Azza wa Jalla akan menegakkan hukuman-hukuman di atas kepada dia. Kata mereka, ya, ra'au annahu haqqun li adamiyyin, karena pembunuhan ini terkait dengan hak Bani Adam, hak sesama manusia. Ya, ibaratnya nyawa harus dibalas dengan nyawa, darah harus dibalas dengan darah. Ya, haknya sesama manusia. Tayy. Dan hak sesama manusia lam yastawfihi fi dari dunya, tidak memungkinkan akan, ya, didapatkan haknya oleh orang yang telah terbunuh fi dari dunya, di kehidupan dunia ini. Ya. Ataukah dengan bahasa lain, orang yang telah membunuh tadi tidak memungkinkan untuk memberikan hak, ya, kepada orang yang telah dia bunuh, tayyib, dia berikan di dunia ini. Karena yang dia bunuh telah meninggal dunia. Ya, kalau bahasa Jawanya sampun mancal dunyo, nggih. Nah, sudah mancal dunyo, sudah pindah alam, tidak ada di kehidupan dunia lagi. Ya. Yeah. Sampun tilar dunyo. Tayyib. Kemudian dengan demikian berarti tidak memungkinkan lagi untuk memberikan, ya, hak kepada yang telah dibunuh. Akhirnya yang membunuh pun wa kharaja minha bidzulamatihi. Ya. Yang membunuh otomatis, ataukah yang dibunuh telah keluar ataukah meninggalkan dunia, meninggal dunia bidzulamatihi, dengan, ya, menyandang ataukah menimpa ataukah tertimpa dengan kezaliman yang membunuh tadi. Ya. Ataukah dengan bahasa lain, yang membunuh nanti ketika dia meninggal dunia dia tetap masih membawa dosa kezaliman. Ya, karena belum dia tunaikan haknya kepada yang dibunuh. Tayyib, minta maaf. Tayyib, ini enggak mungkin dilakukan. Tayyib. Udah meninggal dunia kemudian dia baru minta maaf, enggak bisa. Ini kata sebagian ulama tadi. Sehingga fala buddha ayyastawiya ayyastawfiya lahu fi daril adil. Maka harus orang yang membunuh tadi, ya, memberikan haknya kepada yang telah dia bunuh di negeri keadilan, yaitu di akhirat. Ataukah dengan bahasa lain, orang yang dibunuh itu, ya, harus meminta haknya, ya, dari orang yang telah membunuh nanti di kehidupan ataukah di negeri keadilan di akhirat. Walhasil kesimpulannya, pendapat yang pertama ini, tayib, taubatnya orang yang membunuh tidak kemudian menjadi sebab terhalangi dari ancaman dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Karena ini terkait dengan hak Adam, hak manusia. Ya, bukan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, namun antara dia dengan saudaranya. Tayyib. Ketika saudaranya sudah terbunuh, tidak mungkinkan bagi dia untuk minta maaf atau yang selainnya. Tayyib. Qalu, kata mereka, wa mastawfahul warith fa inna mastawfa mahdhu haqqihi alladhi khayyarahu Allahu baina istifaihi wal 'afwi anhu. Dan apa yang didapatkan haknya oleh ya ahli waris dari yang terbunuh tadi, ya, fa inna mastawfa mahdhu haqqihi, itu yang tertunaikan murni terkait dengan haknya saja yang Allah Azza wa Jalla pilihkan kepada dia, antara dia mengambil haknya ataukah memaafkan. Jadi antara yang membunuh dengan ahli warisnya saja. Terkait dengan yang membunuh dengan yang dibunuh, ya tidak bisa. Jadi ini cuma antara yang bunuh dengan ahli warisnya saja. Ya. Tayyib. Minta maaf ke ahli warisnya, kakaknya, adiknya, ataukah anaknya dan semisalnya. Wa ma yanfa'ul maqtul min istifa'i warithih. Ya. Sementara orang yang telah dia bunuh tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang didapatkan oleh ahli warisnya. Ya. Tayyib. Tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang didapat naam atau yang diterima oleh ahli warisnya. Tayyib, yang membunuh ya bertobat kemudian minta maaf kepada ahli waris yang terbunuh. Maka ini yang mendapatkan manfaat ataukah yang menerimanya adalah ahli warisnya. Adapun yang terbunuh ya tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendengar ucapannya. Tayyib, salaman juga tidak bisa. Gitu. Nah, wa yustidrakin lidzulamatihi hasalalahu bistifa'i warithi. Ya, dari sisi mana? Tayyib, kezaliman yang dilakukan oleh yang membunuh itu bisa dalam bahasa kata ya terobati. Ya, ataukah naam tergantikan yang kemudian bisa didapatkan manfaat dan hasilnya oleh orang yang terbunuh bistifa'i warithi, na'am, dengan apa yang didapat oleh ahli warisnya. Jadi seperti yang kami sebutkan tadi, yang bisa na'am terwujud adalah antara yang bunuh dengan ahli warisnya saja. Adapun antara yang bunuh dengan ya orang atau saudara dia yang terbunuh, maka ini tidak bisa. Tayyib, yang terbunuh tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, wa hadza ashahul qaulain fil mas'alah. Dan ini merupakan ya yang paling benar dari dua pendapat yang ada. Yang paling benar dari dua pendapat yang ada. Jadi tetap masih menyisakan ya apanya itu pertanggungjawaban antara yang bunuh dengan yang terbunuh. Seperti itu. Anna haqqul maqtul la yasqutu bistifa'il warith. Hak dari yang terbunuh itu tidak gugur dengan ahli warisnya telah mendapatkan haknya. Ya. wahuma wajhani li ashabi Ahmad wa Syafi'i wa ghairihim. Dan dua pendapat ini, ya, ini dua riwayat, naam, atau dua sisi li ashabi Ahmad, para muridnya Imam Ahmad, dengan pula al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Tayyib. Ini satu pendapat dari yang beliau nukilkan. Tayyib. Pendapat yang kedua, wa ra'at ta'ifatun annahu yasqutu bi taubati wastifa'il waris. Mereka berpandangan bahwa dosa pembunuhan tadi, ataukah jaza, balasan dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla yang telah kita dengar di atas, kekal dalam neraka dan selanjutnya, itu yasputu, akan gugur. Ya, akan gugur. Tidak akan ditegakkan atas yang membunuh. Bitaubati, dengan sebab ya taubat yang dilakukannya. Wastifa'il waris, dan hak yang didapatkan oleh ahli warisnya. Pendapat yang kedua, berlawanan dengan yang tadi. Ya, akan gugur dengan taubat, dengan pula hak yang didapat oleh ahli warisnya. Kata mereka, fa inna taubata tahdimu maqablaha. Karena yang namanya taubat itu menghancurkan, menghilangkan dan menghapuskan apa-apa yang terjadi sebelumnya. Ya, dia telah membunuh, menyesal, kemudian taubat dengan sebenar-benarnya, maka taubatnya itu menghapuskan dosa-dosa dia yang sebelumnya. Ya. Wa dhanba alladhi atau wa dhanbu alladhi qad janahu qad uqima alaihi hadduhu. Sedangkan dosa yang telah dilakukannya itu telah ditegakkan hukum had atas dirinya. Karena ketika dia minta maaf kepada ahli waris yang terbunuh, ya ada dua kemungkinan. Ima ahli warisnya memaafkan, ima ahli warisnya ya tidak memaafkan, maka naam, pemerintah atau hakim memutuskan harus adanya ganti rugi. Naam. Tayyib. Ataukah bisa jadi ya seperti tadi, nyawa ya harus dibalas dengan nyawa, darah harus dibalas dengan darah, bau anyir dibalas dengan bau anyir gitu. Nah. Qalu, kata mereka, wa idza kanat taubatu, kalau seandainya taubat tamhu atharal kufri wasihri, taubat yang nasuha yang sebenar-benarnya yang dilakukan oleh manusia itu bisa menghapuskan ya akibat dari kekufuran, dosa dari kesihiran atau perbuatan sihir. Orang yang melakukan kekufuran kemudian taubat masuk Islam, maka kekufuran yang dulu terhapus dosa-dosanya. Orang yang melakukan ya ilmu sihir, nyantet orang ya, ataukah dengan perbuatan yang lain dari ilmu sihir, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, itu ya menghapus dosa-dosa sihir tadi. Wa huma a'dhamu ithman minal qatl. Sedangkan keduanya, kekufuran dan kesihiran atau perbuatan sihir, itu merupakan dosa yang jauh lebih besar dibandingkan dosa membunuh. Itu saja bisa terhapus dosanya. Itu saja bisa terhilangkan dosanya dengan taubatan nasuha. Fakaifa taksuru an mahwi atharil qatl. Maka bagaimana dikatakan ya taubatnya seseorang itu tidak bisa menghilangkan dari dosa membunuh. Ya, padahal membunuh ini di bawah ya kekufuran, demikian pula di bawah sihir. Ya. Wa qad qabilallahu taubatal kuffar alladzina qatalu awliya'ah. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menerima taubatnya orang-orang kafir. Alladzina qatalu awliya'ah, yang sebelumnya mereka telah membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dulunya kafir memerangi bahkan membunuh ya orang-orang yang beriman, kemudian setelah itu iman, Islam, taubat dengan taubatan nasuha, beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya, itu diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ja'alahum min khiyari ibadi, bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka ya mantan kafir tadi dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ya manusia-manusia pilihannya, hamba-hamba pilihannya, yakni sebagai para sahabat Nabi. Ya. Wa da'al ladzina ahraqu awliya'ah, dan Allah Azza wa Jalla juga menyeru, memanggil orang-orang kafir. Alladzina ahraqu awliya'ah, yang telah membakar hidup-hidup para walinya. Wa fatanuhum 'an dinihim, yang mereka telah menyiksa ya wali-wali Allah Azza wa Jalla, disebabkan wali-wali Allah Azza wa Jalla tadi di atas keimanan. Ternyata mereka semua itu dipanggil, diseru oleh Allah Azza wa Jalla ila taubah, untuk bertaubat. Padahal luar biasa, mereka membunuh dengan pembunuhan yang sangat kejam. Iya. Kalau disembelih itu mungkin langsung mati, tapi ini dipanggang. Iya, mereka membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman, disiksa. Nah, tayyib, ternyata dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertobat. Menunjukkan Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya mereka jika mereka mau bertobat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Nabi. Naam. Qul, ini terkadang ada yang menerjemahkan dengan katakanlah wahai Muhammad. Ya. Di sini ada tanbih ya. Seingat saya dalam ta'liq Fathul Majid ya, ada kitab namanya Fathul Majid, syarah dari kitab Tauhid. Lah di sana na'am Syekh bin Baz rahimahullah taala memberikan ta'liq atau memberikan catatan ya terkait dengan sebagian orang yang mengartikan ataukah menjelaskan kul di sini atau yang semisal dengan ini dengan sebutan atau tafsiran wahai Muhammad, langsung menyebut nama Rasul. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an tidak pernah memanggil ya Rasulullah dengan sebutan apa? Muhammad. Ima ya ayyuhan nabi ataukah ya ayyuhar rasul, seperti itu. Sehingga sepantasnya bagi kita ketika menerjemahkan ataukah menafsirkan, kata Syekh bin Baz sekali lagi, adalah untuk kita yang mengikuti naam apa yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Qul, katakanlah wahai Nabi ataukah katakanlah wahai Rasul. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai para hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri. Mereka berbuat zalim, menyiksa ya, membunuh orang-orang yang beriman dengan cara yang keji. Nah, perbuatan yang mereka lakukan itu sejatinya menzalimi, berbuat jahat kepada diri-diri mereka sendiri. Karena kalau mereka tidak bertobat, kelak akan dihukum, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dengan hukuman yang jauh lebih pedih daripada itu. Ya. Ternyata orang-orang ini diseru, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah ya kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yakni agar mereka bertobat. Nah, karena terkadang ada sebagian orang yang ketika dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar, dia pun kemudian putus asa untuk apa namanya itu akan diterima tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Sudahlah karuan, sudah terlalu besar dosa saya, sudah terlalu banyak kejelekan saya, karuan sudah. Nah, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, bertobatlah. Ya, innallaha yaghfirul dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Nah, dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tayyib, fahadhihi fi haqqit ta'ib. Ini tadi terkait dengan orang yang bertobat. Wa hiya tatanawal kufra fama dunahu. Tobatnya itu berkaitan dengan kekufuran ataukah yang lebih rendah daripada kekufuran. Masuk di situ adalah dosa membunuh. Tetap akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat yang kedua. Tayyib. Selanjutnya insyaallah akan kita dengarkan setelah azan Isya. Tayyib. Jadi kita ulang lagi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa dengan tobat maka orang yang membunuh tadi ya telah terhalangi untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla berupa kekekalan dalam neraka dan semisalnya. Dikarenakan taubat itu akan menghapuskan ya dosa-dosa dari kekufuran, dari sihir, ataukah lebih rendah dari itu dari berupa pembunuhan dan yang lainnya. Kata mereka juga alasannya, pendapat yang kedua barusan, wa kaifa yatubul 'abdu minadz dzanbi wa yu'aqabu 'alaihi ba'da taubah. Bagaimana mungkin seorang hamba yang telah bertobat dari dosanya, dari kesalahannya, ya tadi perbuatan membunuh, dia telah bertobat, namun setelah itu dia akan dihukum, dia tetap akan disiksa meskipun dia telah bertobat. Bagaimana mungkin seperti ini? Hadza ma'lumun intifa'uhu fi syar'illahi wa jazaa'ih. Naam. Dan ini perkara yang sangat jelas. Ya, tidak ada atau ternafikan dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Naam. Karena memang yang apanya itu yang difahami ketika seorang bertobat ya sudah, berarti naam, dia ketika taubatan nasuha akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin akan dihukum kembali oleh Allah Azza wa Jalla setelah dia bertaubat. Qalu, kata mereka, masih terkait dengan pendapat yang kedua. Kata mereka, wa taubatu hadzal mudhnib taslimu nafsihi. Tobatnya orang yang telah melakukan dosa pembunuhan tadi itu ibaratnya ya dia telah menyerahkan dirinya. Ya, dia telah menyerahkan dirinya. Silakan saya ya bertobat, saya menyesal, saya apa itu ya, menyerah ataukah menyerahkan diri. Ya, dengan baik-baik. Nah, mau ditegakkan qisas kepada saya, siap. Mau dimaafkan, itu yang saya harapkan. Ya, membayar ganti rugi, insyaallah. Nah, ibaratnya demikian. Wala yumkinu taslimuha ilal maqtul. Dan tidak memungkinkan orang yang telah membunuh tadi menyerahkan dirinya kepada yang dibunuh. Ya, datang ke kuburannya, iki aku patenono, silakan saya dibunuh, enggak mungkin. Ya. Tayyib, enggak mungkin kan kepada atau menyerahkan dirinya kepada yang telah terbunuh tersebut. Akhirnya apa? Faqama syari'u waliyahu maqamahu au muqamahu. Akhirnya syariat ini pun menjadikan walinya, ahli warisnya sebagai pengganti, sebagai wakil ya dari yang terbunuh tadi. Wa ja'ala tasliman nafsi ilaihi. Kemudian orang yang membunuh tadi pun yang membunuh tadi pun menyerahkan dirinya kepada wali ataukah ahli warisnya tersebut. Kata slim ya ilal maqtul, itu seperti dia telah menyerahkan dirinya kepada yang dia bunuh. Ya. Bi manzilati taslimil mal, dan ini seperti ya penyerahan harta, penyerahan uang, alladzi alaihi, yang menjadi tanggung jawab dia, liwaridhi, dia serahkan kepada ahli warisnya. Ya, punya utang 1 miliar misalkan. Ya, tayyib, ternyata orangnya telah meninggal dunia. Gak mungkin orang 1 miliar ditumpukan di atas kuburannya, jadi rayahanan gitu ya, jadi rayahan. Nah, jadi rebutan orang yang melihatnya. Akhirnya harus diserahkan kepada ahli warisnya seperti itu, dan itu pun sah. Ya. Fa innahu yaqumu maqama taslimihi lil mawquf. Ya, maka orang atau ahli warisnya tadi posisinya mewakili seperti orang yang telah meninggal dunia. Nah, ya ini sah itu maksudnya. Tayyib, inilah 2 pendapat yang ada. Kalau kita lihat sepintas ya, naam, ternyata sama-sama ya sama-sama bagus, sama-sama kuat pendapatnya. Yang pendapat pertama ya, ya emang iya seperti itu. Pendapat yang kedua ya emang seperti juga. Nah, lihat terus mana yang benar. Inilah butuh ya, sangat butuhnya kita kepada para alim, para ulama. Ya, sehingga naam Rasul alaihi salatu wassalam tayyib memberikan peringatan kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Naam, bahwa Allah azza wa jalla tidaklah mencabut ilmu agama ini dari manusia dengan sekaligus, akan tapi biqabdil ulama, dengan dicabutnya, dengan diwafatkannya oleh para ulama. Ya, 1, 2, 3 para ulama meninggalkan ya dunia ini. Tayyib. Kemudian ketika para ulama sudah tidak ada, dalam keadaan mereka butuh jawaban, butuh solusi, butuh fatwa, butuh jalan keluar. Ya, para ulama enggak ada, akhirnya ya seadanya. Akhirnya mereka pun mengangkat orang-orang yang tidak berilmu. Ya, mengangkat orang-orang yang jahil sebagai naam penengah untuk mereka. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka kemudian memberikan fatwa, memberikan jawaban tanpa didasari ilmu agama, akhirnya sesat dan menyesatkan, bubrah. Ya, sehingga dengan ini ma'asyiral muslimin hadirin barakallahu fikum, ya, kita manfaatkan sebaik mungkin selama hayat masih dikandung badan, selama oksigen masih kita hirup secara gratis tanpa harus ya membayar dengan tabung, maka mari kita semangat untuk bermajelis ilmu agama. Ya, mendatangi majelis, naam, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kekhusyukan, ya, yang belum bawa tulisan atau kalah tulis, ya, naam, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan cuma ngaji sambil nguping, tapi bawa alat tulis yang kira-kira bermanfaat, kira-kira berfaedah, dicatat. Sopo ngerti, siapa tahu nanti suatu ketika dan suatu saat kita membutuhkan dengan tulisan tersebut. Ya, adapun kalau sekedar ngaji kuping, datang, duduk, diam, apalagi, ya, dan seterusnya, maka itu bisa jadi masuk telinga kanan, nanti keluar telinga kiri. Ya, kemarin itu apa anu ya? Wah, kok saya lupa ya. Kok dulu agak ngantuk dikit ya. Pulang kerja sorenya apa namanya itu mandi kemudian tekla-tekul, wah lupa ya seperti. Tapi kalau buat alat tulis, insyaallah ya. Kemudian ketika dia luput tulisan dan catatannya, dia bisa bertanya kepada yang lainnya. Nah, tadi pada apa saya kok agak kurang konsen tadi? Ya. Nah, kemudian dia catat. Kemudian dengan itu dia pun akan mendapatkan naam ghanimah yang luar biasa sangat besarnya dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Karena Rasul alaihi salatu wassalam tidak meninggalkan perusahaan. Karena Rasul alaihi salatu wassalam tidak meninggalkan emas. Karena Rasul alaihi salatu wassalam tidak meninggalkan harta dan kekayaan. Namun Rasul alaihi salatu wassalam meninggal dunia itu meninggalkan ilmu agama. Sehingga barang siapa yang mengambil ilmu agama ini, maka sungguh dia telah mendapatkan dan mengambil bagian yang sangat besar. Sekali lagi, semangat menghadiri majelis ilmu. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, coba minta tolong ada satu yang mengingatkan anak-anak itu kayaknya semakin asyik di depan sana. Khawatir nanti yang duduk di belakang tidak konsen seperti itu. Nah, wa tahqiq fil mas'alah, kata beliau, kembali ke kitab, lihat wa tahqiq fil mas'alah, kesimpulan ataukah yang menjadi poin penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan permasalahan ini, masalah dosa membunuh. Annal qatla tata'allaku bihi thalathatu hukuk. Bahwa pembunuhan ya ini berkaitan dengan tiga hak. Pembunuhan berkaitan dengan tiga hak. Yang pertama, hakun lillah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa hakun lil maktul, hak terkait dengan orang yang terbunuh. Yang ketiga, wa hakun lil wali, hak terkait dengan walinya ataukah ahli waris yang terbunuh. Tiga hak itu. Yang pertama hak Allah Azza wa Jal, yang kedua hak yang terbunuh, yang ketiga hak ahli waris yang terbunuh. Faidha sallamal qatilu nafsahu taw'an wa ikhtiyaran ilal waliyyi nadman ala ma fa'ala. Kalau seandainya yang membunuh telah menyerahkan dirinya dengan penuh ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan ikhtiaran pilihannya sendiri, legowo, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ya, dia telah menyerahkan dirinya kepada wali, ya, kepada ahli waris yang terbunuh. Nadman ala ma fa'ala, betul-betul menyesali dari perbuatan yang telah dia lakukan. Wa khaufan minallah, betul-betul karena takut dari ya azab Allah Azza wa Jalla yang akan dia terima nanti di akhirat. Wa taubatan nasuha, dan karena memang benar-benar ingin taubatan nasuha, maka saqata haqqullahi bitaubah, hak antara dia dengan Allah Azza wa Jalla akan tertunaikan dengan taubat. Ya, tertunaikan dengan taubat. Wa haqqul wali bil istifa, akan gugur haknya ahli waris yang terbunuh bil istifa, dengan dia memberikan haknya, yakni menyerahkan diri kepada ahli warisnya. Nah, kalau ahli warisnya memang ingin menuntut balas, nyawa balas nyawa, ya sudah, siap. Kalau ahli warisnya memaafkan, itu yang diharapkan. Dan seterusnya. Awis sulhi awil afu. Nah, ini tadi. Bil istifa, yakni apa itu? Membalas. Bunuh lawan bunuh. Bunuh dibalas dengan bunuh. Awis sulhi awil afu. Ataukah dengan sulh, damai, ataukah memaafkan. Tinggal tersisa satu. Wabaqiya haqqul maqtul. Tersisa hak orang yang terbunuh. Maka ini yu'awwidahullahu anhu yaumal qiyamah an 'abdihi at-tabib at-ta'ib al-muhsin. Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat setelah terjadi hari kiamat akan gantikan untuk orang yang terbunuh, ya, dari hambanya ataukah orang yang bunuh tadi yang sudah bertobat, yang berbuat ihsan, kemudian wa yuslihu bainahu wa bainahu. Allah Azza wa Jalla akan mendamaikan antara kedua belah pihak. Yang membunuh dipanggil, yang dibunuh dipanggil, ya, dikumpulkan, kemudian didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yabtulu haqqu hadza wa la tabtulu taubatu hadza. Sehingga dengan demikian, ya, haknya orang yang terbunuh tidak akan sia-sia. Naam, tetap terperhatikan. Wa la tabtulu taubatu hadza. Orang yang bertobat tadi pun tetap mendapatkan haknya, yakni dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.